إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم أجرنا من النار إخواتي بالله رحيمني ورحمكم الله جميعا بارك الله فيكم الحمد لله kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla yang terus mencurahkan menganugerahkan nikmatnya kepada kita, bahkan nikmat yang tiada tara, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi ahli tauhid, nikmat bisa beribadah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan nikmat-nikmat yang lainnya. Tentu wajib bagi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Bersyukur dengan lisan kita, bersyukur dengan hati kita, dan bersyukur dengan anggota badan kita, agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang bersyukur. Pada pagi hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan membaca tafsir Karimur Rahman fi Kalamil Mannan dalam surat Al-Lail. Namun tafadhol antum membacanya satu ayat demi satu ayat, insya Allah Ta'ala, agar supaya bacaan kita semakin lancar, semakin baik dan semakin benar insyaallah taala. Silakan Alam Syah untuk membaca 1 ayat. Al-Lail. Belum selesai tafsirnya. Berikutnya wahyu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahsantum. Tah, lanjutkan. Santam. Yaqub, silakan. nanya dibaca pendek. In nanya bertasdid maka ditahan. Inna sa'yakum la syatta. Ulangi. Latihan menggunakan huruf mengucapkan huruf ain. Sa'yakum. Inna sa'yakum la syatta. Nah, ulangi. Ahsantum. Silakan Abu Fadilah. Namito Naam Nukhalis Oh, karir Martan Sania. Ulangi lagi. Ulangi, Khalis. Menggunakan huruf sin, jangan shin, tapi sin. Fasanuyas. Taip, santum, ehsan, silakan. Wa amma mam pakai nun bertemu ba maka menjadi mim. Mam bakhila wastaghna. Ulangi. Mam bukan man. Mam bakhila. Wastaghna. Ya, jangan dia kolokola wastaghna tapi wastaghna. Taip. Wastaghna. Taip. Salam berikutnya. Lento. Abu Fadlan. Silakan Pak Kasman, jazakallahu khair. Awan. Taip. Yang berikutnya, Pak Kasman. Awan sudah. Wama yugh pakai ghain. Wama yughni. Taip. Yughninya panjang dua harokat. Wama yughni anhu maluhu idza taradda. Ulangi Pak Kasman. Ahzantum. Silakan Pak Parman. Ditahan dua harokat ketika nun bertasdid. Naam. Taip. Berikutnya Mbah Ustam. Ahsantum. Silakan Alamsa. wahyu. Talha. Yaqub. Naam. Abu Fadilah. Akhina mito. Khalis. Qalqala sughurnya illa btigha wajhi rabbihil a'la. Ulangi. Ahsantum. Mukhlis. Ahsantum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemarin kita telah membaca tafsir ayat yang pertama sampai 10 atau 11. 10. Naam. Allah Subhanahu wa taala bersumpah, "Wal laili idza yaghsha." Demi malam apabila malam itu menutupi siang. "Wan nahari idza tajalla." Dan demi siang apabila cahayanya telah menyebar. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى وَهَيْ مَنُوسِيَ وَهَيْ جِنْ دَنْ مَنُوسِيَ. Sesungguhnya usaha kalian, perbuatan kalian itu berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang ikhlas, ada yang tidak, ada yang baik, ada yang buruk, berbeda-beda. Fa'amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang berbuat baik, mengeluarkan hartanya, memberi, bersedekah, berinfak, bayar zakat dan yang lainnya, wattaqa, dan dia bertakwa, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang diharamkan. Jangan sampai terjatuh dalam perkara yang diharamkan. Wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan ucapan yang baik. Membenarkan jannah, membenarkan surga, membenarkan adanya hari pembalasan. Wasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan baginya kepada jalan kemudahan, sehingga mudah baginya untuk melakukan amal-amal kebaikan. Sebaliknya, wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang bakhil, wastagna, dan merasa dirinya serba cukup. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan adanya hari pembalasan, mendustakan adanya jannah, mendustakan kalimat tauhid la ilaha illallah. Fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan baginya jalan kesulitan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan tidak bermanfaat baginya hartanya apabila dia telah binasa. Sampai di situ kemarin ya. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahu ta'ala, "Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda," dan tidak bermanfaat, tidak berguna baginya hartanya apabila dia telah binasa. "Alladzi atghahu wastaghna bih," tidak bermanfaat baginya hartanya yang dengan harta itu dia terkadang bersikap melampaui batas. Togo, melampaui batas. Wastagna bih, dan merasa cukup, merasa bangga dengan harta yang dia miliki. Merasa kaya. Wabakhila bihi idza halaka wa mata, dan dia pelit, kikir dengan harta yang dia miliki. Ternyata harta itu tidak bermanfaat baginya idza halak, ketika dia binasa. Wabat, dan apabila dia telah meninggal dunia. Fa innahu la yusahibuhu illa amaluhu as-salih. Karena sungguhnya hartanya tidak menemaninya ketika dia mati. manusia kalau meninggal dunia, maka dia diikuti oleh tiga perkara. Keluarganya ngikutinya, mengantarkannya ke dalam liang lahat, ke dalam kubur. Hartanya dibawa, mobilnya, kendaraan terkadang dibawa, mengantarkannya. Kemudian yang ketiga, amalannya. Yang dua, balik. Istrinya yang dia cintai, anaknya, adik, kakaknya, ibu, bapak, semuanya pulang. Tidak mau menemaninya di dalam kubur. Begitu juga hartanya, balik. Yang tinggal cuma satu, yaitu amalannya. Amalannya lah yang akan menemani dia di dalam kubur. Adapun orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang dia bersikap melampaui batas, tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah, ketika dia meninggal dunia, ternyata hartanya yang dia upayakan, yang dia kejar, yang dia cari-cari siang dan malam, sampai sikut kanan, sikut kiri, ternyata ketika dia mati, hartanya tidak mau ikut dengannya. Hartanya pulang, menjadi warisan anak-anaknya. Tidak menemaninya. Yang menemaninya adalah amalannya. Imma yang saleh atau sebaliknya. Wa amma maluhu alladzi lam yakhruj minhu alwajib. Adapun hartanya, artinya yang dia tidak keluarkan untuk perkara-perkara yang wajib, tidak mau untuk membiayai anak dan istrinya, tidak mau digunakan untuk bayar zakat, tidak mau dia keluarkan untuk perkara-perkara yang nam yang wajib yang lainnya. Fa innahu yakunu wabala alaihi, maka harta itu justru menjadi penyebab nam kecelakaan bagi dirinya, menyebabkan dia berhak disiksa, diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Idh lam yuqaddim minhu li akhiratihi syai'an, kalau memang harta tadi dia tidak pergunakan untuk kepentingan akhiratnya sedikit pun, dia tidak gunakan untuk kebaikan, maka harta itu justru menyebabkan dia celaka, binasa, dan diazab. Waliyadzubillah. Maka kita upayakan dari harta yang Allah berikan kepada kita, sebagiannya adalah sedikit diantaranya kita keluarkan di jalan Allah. Banyak lebih baik lagi. Yang jelas ada yang kita sisakan, yang kita sisihkan untuk kepentingan kita di akhirat nanti. Inna alaina lal huda, kata Allah, sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk, memberikan hidayah. Ayat artinya innal huda al mustaqim tariquhu yusilu ila Allah wa yudni min ridahu wa amma ad-dhalal fa tariqu masdudah anillah la tusilu sahibuha illa lil adzabis syadid. Sesungguhnya petunjuk yang lurus adalah jalan yang mengantarkan seseorang kepada Allah. Itulah huda, petunjuk yang mengantarkan seseorang kepada Allah. Wa yudni min ridahu, dan akan mendekatkan seseorang kepada keridhaan Allah. Itu hidayah, menyebabkan seseorang itu dekat untuk mengerjakan perkara-perkara yang Allah ridhoi. Wa ammad dalal, dan adapun yang namanya kesesatan, maka itu adalah jalan yang masdudah, yang tertutup, jalan yang buntu. Buntu, tertutup dari Allah. La tusilu sahibuha illa li'adzabis syadid, yang tidak mengantarkan pelakunya kepada Allah. Naam, kecuali justru mengantarkan dia kepada azab yang pedih. Itu dalal. Rasul menyatakan, nah, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat. Kebid'ahan itu semuanya sesat. Ya. Karena itu jalan buntu. Tidak akan menyampaikan dia kepada keridhaan Allah. Jalan yang tertutup. Tidak akan sampai apa yang dia lakukan itu untuk mendapatkan ridha Allah, tidak sampai. Rasul menyatakan, kullu bid'atin dolalah, setiap kebid'ahan itu sesat. Kul dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu naam akan mengantarkannya ke dalam neraka. Naam. Karena tidak sampai pada Allah, kemana lagi sampainya? Ke dalam neraka akhirnya, waliyadu billah. Ikhwat billah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an barakallahu fikum. Maka petunjuklah, hidayahlah yang akan mengantarkan seseorang kepada ridho Allah azza wa jalla. Maka beribadah sesuai petunjuk. Beribadah sesuai perintah dari Allah dan Rasulnya. Jangan kemudian ngarang-ngarang sendiri dalam beribadah. Pasti kalian akan menemui jalan buntu. Dan kalian tidak akan sampai mendapatkan keridhaan Allah. Akhirnya waliyadu billah malah terjerumus jatuh dalam neraka jahanam waliyadu billah. Wa inna lana lal akhirata wal ula. Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Berkata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di, yaitu malakan wa tasarrufan, kamilah yang memiliki akhirat, kamilah yang memiliki dunia, dan kamilah yang mengatur akhirat, dan kamilah yang mengatur dunia. Laisa lahu fiha musyarik, yang tidak ada di dalam pengaturan dunia dan akhirat kecuali hanya Allah saja, dan tidak ada seorang pun yang membantu Allah. Sendirian Allah. Allah yang mengatur dunia ini sendirian. Begitu juga akhirat, Allah yang mengaturnya sendirian. Terus ada malaikat yang ngatur angin, hujan, segala macam. Itu kebutuhan mereka. Sebagaimana kita sholat, puasa, bukan kebutuhan Allah. Kita sholat, puasa, hadir majlis ilmu, bayar zakat, itu justru kebutuhan kita. Kita yang butuh untuk mendapatkan keridhaan Allah. Begitu juga malaikat. Bukan berarti Allah butuh dengan malaikat. Tidak sama sekali. Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Allah maha kaya, maha tidak butuh dari seluruh alam ini. Siapapun. Allah justru justru makhluklah yang butuh kepada Allah azza wa jalla. Jin, malaikat, manusia, hewan, tanaman, semuanya butuh kepada Allah azza wa jalla. Kamilah kata Allah yang memiliki akhirat dan juga dunia. Oleh sebab itu fal yarghabur raghibuna ilaihi fit talab, maka hendaklah orang yang berharap, hendaklah berharap hanya kepada Allah. Orang-orang yang ingin meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sa'altum fas'alillah, kalau kalian meminta, mintalah pada Allah. Jangan minta kepada selain Allah, jangan minta kepada para malaikat, jangan minta kepada para rasul, jangan minta kepada para nabi, jangan minta kepada Nabi Muhammad, jangan minta kepada Syekh Abdul Jailani, jangan minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia dan yang lainnya. Jangan. Itu kesyirikan. Mintalah hanya kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Apapun yang kalian inginkan, mintalah kepada Allah. Apalagi minta kepada orang-orang yang tidak jelas. Minta kepada jin, kepada syaitan, minta kepada orang-orang yang mati yang dia bukan wali dan belum tentu wali. Mintalah hanya kepada Allah. Waliyanqati raja'ahum anil makhlukin, dan hendaklah kita putuskan harapan kita, ketergantungan hati kita kepada makhluk. Gantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja. Berharaplah hanya kepada Allah. Maka barang siapa yang menggantungkan harapnya kepada makhluk, pasti dia akan kecewa. Harapannya tidak akan membuat dia puas. Tetapi barang siapa yang tawakalnya kepada Allah, dia akan senang dan ridho. Karena Allah akan jadikan makhluk membantunya, menolongnya. Tetapi barang siapa membuat harap dengan makhluk, Allah tidak membantunya. Allah serahkan dia kepada yang dia bertawakal kepadanya. Maka bertawakallah kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah mengumumkan fa'anzartukum naran talallah, maka kami peringatkan kalian, wahai mukallafin, Wahai jin dan manusia yang mendapatkan beban syariat, kami peringatkan kalian dengan neraka talawwa, neraka yang menyala-nyala. Tasta'irru wa tawakkadu, yang menyala-nyala dan apinya berkobar-kobar. Hati-hati kalian. Naam? Hati-hati dan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal ashqa, yang tidak akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala tersebut, illal ashqa, kecuali orang-orang yang celaka. Siapa orang-orang yang celaka? Allah tafsirkan pada ayat yang berikutnya. Orang-orang yang celaka adalah alladzi kazzaba wa tawalla. Alladzi kazzaba wa tawalla. Orang-orang yang celaka adalah orang-orang yang mendustakan bil khabari, mendustakan berita-berita yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak percaya, tidak yakin dengan adanya jannah, adanya surga, adanya neraka, tidak beriman adanya hari pembalasan, hari kebangkitan. Inilah orang yang celaka. Tidak percaya dengan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah. Wa tawalla, dan dia berpaling. Berpaling dari apa? Anil amr, dari perintah Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau mentahidkan Allah. Dia tidak mau mengerjakan perkara-perkara yang Allah wajibkan. Dia tidak mau mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah. Maka orang itulah orang yang celaka. Orang yang celaka adalah orang yang mendustakan dan berpaling. Wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari neraka yang menyala-nyala. Akan dijauhkan. Siapa yang dijauhkan? Al atqa, orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Allah tafsirkan dalam firman-Nya yang berikutnya. Alladzi yu'ti maluhu yatazakka, yaitu orang-orang yang mengeluarkan hartanya, memberikan hartanya dalam rangka untuk mensucikan dirinya, mensucikan jiwanya. Bi'ayyakuna qasduhu bihi tazkiyatu nafsih, niatnya, tujuannya, dia memberi, dia membantu, dia keluarkan hartanya, dia berikan kepada si fulan, si alan, dan rangka untuk mensucikan dirinya. Wa tathhiruha minaz dzunub, agar dirinya bersih dari noda-noda dosa. Wal uyub, dan juga bersih dari aib-aib, kekurangan-kekurangan. Tujuan dia keluarkan hartanya, mudah-mudahan dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan aibnya tertutup dengan amal solehnya, memberikan bantuan kepada orang lain. Itu tujuan dia. Allah tutup aibnya. Allah ampuni dosa-dosanya. Qasdan bihi wajhillah ta'ala, yang tujuannya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah, agar Allah masukkan dia ke dalam jannah. Fadalla hadza ala annahu idza tadammana al-infaq al-mustahab taraka al-wajib kadain wa nafaqatin wa nahrihima fa innahu ghairu mashru'. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang berinfak dengan infak yang sunnah, namun dia meninggalkan yang wajib. Contohnya yang wajib apa? Bayar hutang. Dia tinggalkan, dia enggak mau bayar hutang. Tapi kalau ada ta'awun untuk membantu si finansialan, dia bantu. Padahal itu sunnah. Tapi yang wajib dia tidak kerjakan. Nah, yang merupakan perkara yang harus dia tunaikan, dia tidak bayar. Tapi kalau bantu-membantu dalam perkara yang tidak wajib, dia malah berikan. Wanafaqatin, dan dia tidak mengeluarkan hartanya untuk perkara yang wajib seperti memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nah, nafkah, naam untuk membiayainya, membiayainya dalam makan, minum, memberikan pakaian, untuk biaya sekolahnya, beli kitabnya dan lainnya. Itu yang wajib bagi orang tuanya. Dia tidak tunaikan itu. Tetapi kalau ta'awun dalam perkara-perkara yang mustahab, dia keluarkan hartanya. Maka kata wanahwihima, dan selain keduanya, maka kata para ulama, fa'innahu ghairu masyru'in, maka sesungguhnya yang diamikan itu tidak disyariatkan. Bal takunu atiyatuhu mardudatun inda kathiri minal ulama, bahkan apa yang dia berikan tadi tertolak menurut kebanyakan para ulama. Sia-sia. Dia membantu si fulan, dia berbuat baik dengan si alan, dia memberikan ini kepada fulan, baik dia. Tapi anehnya yang wajib-wajib tidak dikerjakan. Hutangnya, kewajibannya, dia tidak tunaikan. Maka perbuatan ini sia-sia. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Li'annau la yatazakka bifi'li mustahab bifaut yafutu alaihil wajib. Karena dia tidak mensucikan dirinya dengan perbuatan mustahab tersebut. Kenapa perbuatan mustahab yang disunahkan tadi tidak bisa mensucikan dirinya? Kalau dia meninggalkan perkara yang wajib. Perkara yang sunnah itu bagus dikerjakan kalau kita sudah mengerjakan yang wajib-wajib. Masa sholat taraweh datang, sholat lima waktu enggak datang, percuma. Kamu sholat wajib lima waktu, tetapi tidak taraweh, itu lebih baik. Lebih baik dibandingkan kamu sholat taraweh, tapi tidak sholat lima waktu. Apa enggak bagus sholat taraweh? Bagus. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib. Begitu juga dalam masalah harta. Keluarkan dulu untuk membayar hutang kita dulu, baru untuk membantu si fulan, si alan. Keluarkan dulu untuk memberikan nafkah pada anak dan istri kita dulu, kebutuhan-kebutuhan mereka dulu, baru untuk yang lainnya. Yang lebih parah lagi, jangankan membantu orang lain, memberikan nafkah pada istri dan anaknya dia berat. Bahkan mengeluarkan hartanya untuk dirinya sendiri dia malas. Gak mau dia mengeluarkan harta untuk dirinya sendiri. Dia hanya menumpuk-numpuk harta. فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ, maka kami ingatkan kalian api yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar nyalanya. Maka Allah peringatkan kita, jangan bakhil, jangan pelit. Harta yang kita tumpuk-tumpuk, kalau kita mati, tidak bermanfaat, tidak bisa menyelamatkan kita. Tidak bisa menyelamatkan kita dari api yang menyala-nyala. Justru yang menyelamatkan kita adalah amal soleh kita. Harta yang kita gunakan di jalan Allah untuk infak, sedekah, membantu anak yatim, fuqara, wal masakin, untuk dakwah ila Allah, itulah harta yang akan menyelamatkan kita. Amal soleh yang kita lakukan dengan mengeluarkan harta kita di jalan Allah akan menyelamatkan kita, akan menyebabkan diri kita bersih. Maka ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah menyatakan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk mensucikan dirinya, yang tidak ada seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang harus dia balas. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, tidak min ni'matin tujza, tidak ada seorang pun yang harus dia balas dari kebaikan yang pernah mereka lakukan. Tidak ada seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang harus dia balas. Ay, artinya laisa li ahadin minal khalqi ala hadzal atqa ni'mah tujza illa waqad kafa'ahu biha. Artinya tidak ada seorang pun dari makhluk ini bagi orang yang bertakwa yang harus dia balas nikmatnya, karena semua kebaikan orang-orang yang kepada dirinya sudah dia balas. Orang berbuat baik kepadanya dengan A, dia balas dengan B. Nah, kalaupun tidak, minimal dia sudah mengucapkan jazakumullahu khairan. Dia sudah balas dengan doa. Nah, orang memberinya si ini, dia balas dengan itu. Semua kebaikan-kebaikan dia sudah balas. Tidak ada hutang jasa dengan orang lain. Itulah orang yang bertakwa. Wa rubbama baqalahu al-fadl wal minna 'ala an-nas, bahkan masih tersisa pada dirinya keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan pada orang lain. Nah, semua tanggung jawabnya dia tunaikan semua. Bahkan dia membantu orang lain dan dia tidak mengharap ucapan terima kasih jazakumullah khair pada orang lain, enggak. Orang itu mau mengucapkan jazakumullah khairan, silakan, enggak pun enggak apa-apa. Yang saya cari adalah ridho Allah, yang saya harapkan supaya Allah bersihkan jiwa saya, diri saya, supaya Allah selamatkan saya dari api neraka yang menyala-nyala. Itu harapan dia. Nah, justru yang tersisa banyak orang yang lain yang berhutang jasa dengan dirinya, tapi dia enggak meminta balasan. Fatamahhadha 'abdan lillah, maka jadilah dia hamba Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu raqiqu ihsanih wahda, karena dia melakukan perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan. Nah, kalau seseorang berbuat baik dan orang yang berbuat baik pada dirinya, wajar. Orang nolong dia, dia balas, itu wajar. Tetapi termasuk perbuatan ihsan ketika orang tidak berbuat baik dengan dirinya, bahkan berbuat jahat dengan dirinya, dia berbuat baik pada orang yang berbuat jahat pada dirinya, itu ihsan namanya. Nah, dia berbuat baik pada orang lain, bahkan orang yang menyakitinya, dia berbuat baik padanya, itu ihsan namanya. Seakan-akan Allah itu ada di hadapannya. Dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, atau dia yakin Allah mengawasinya, melihatnya, sehingga dia terus berbuat baik. Baik kepada orang yang berbuat baik padanya, jelas dia berbuat baik pula, dia balas dengan kebaikan pula. Orang yang tidak berbuat baik pun, dia berbuat baik padanya. Amma man baki alaihi ni'matun linnas lam yujziha wa yukafi'ha fa innahu la budda ayatruka linnas wa yaf'alu lahum ma yankusu ikhlasuhu. Adapun orang-orang yang dia bertakwa, atau adapun orang-orang yang dia memiliki tanggungan untuk membalas kenikmatan yang pernah diberikan kepadanya, maka hal ini, apa yang dilakukan ini, mengurangi keikhlasannya. Mau kemana ya, untuk membawa oleh-oleh ini untuk si fulan, disangka itu sedekah? Bukan, karena memang dia punya jasa atau punya hutang yang harus dia bayar kepada si fulan. Ini mengurangi keikhlasannya. Artinya, tanggung jawab kita segera tunaikan dululah. Kewajiban-kewajiban kita tunaikan dulu. Setelah selesai, insyaallah amalan kita akan bisa ikhlas. Kadang-kadang kita berbuat baik bukan karena ikhlas, mengurangi keikhlasan kita, karena memang ada tanggung jawab kita yang belum kita lunaskan. Wa hadhil ayah, maka ayat ini, wa in kanat mutanawilatu li Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, bal qad qila innaha nazalat fi sababihi fa innahu radhiyallahu anhu ma li ahadin indahu min ni'matin tujza hatta wala rasulillah wala rasulullah SAW illa ni'matar rasul allati la yumkin jazaa'uha. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang Abu Bakar As-Siddiq, orang yang paling mulia setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu nama aslinya adalah Abdullah bin siapa? Quhafah bin Abi Quhafah. Abdullah bin Abi Quhafa, Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr. Itu nama Abu Bakar As-Siddiq. Kita selama ini kenal Abu Bakar saja ya, Abu As-Siddiq ya. Bakar itu artinya onta muda. Nah, dia dipanggil dengan Abu Bakar As-Siddiq. Namanya Abdullah. Namanya Abdullah bin Abi Quhafa atau Abdullah bin Utsman. Abdullah bin Utsman bin Amr bin Amr bin Amir bin Amr. Itu namanya Al-Quraisy dari bangsa Quraisy. Nah, At-Taimi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini disebut As-Siddiq karena dia adalah orang yang membenarkan. Dia menyatakan ketika Rasulullah Isra Mi'raj, orang-orang yang ragu-ragu bertanya kepadanya, "Tuh sahabat kamu tuh si Muhammad menyatakan dia Isra Mi'raj. Apa kamu percaya? Masa naik ke langit? Naik ke langit dalam semalam." Nah, apakah ucapan itu dari beliau? Iya, kalau memang dari beliau, aku beriman, aku percaya. Maka dia digelari dengan As-Siddiq yang membenarkan. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq ini adalah orang yang sangat dermawan. Dia sering membebaskan budak-budak dari kaum muslimin. Di antaranya yaitu Bilal bin Rabah. Ketika Bilal disiksa di terik matahari di atas batu yang panas, dicambuk dan yang lainnya, diletakkan batu di dadanya sehingga tidak bisa berbicara kecuali ahad, ahad, ahad. Abu Bakar lewat kemudian menebusnya. "Saya beli budak itu, dibayarnya." Nah, enggak punya jasa apapun dengan Bilal, artinya enggak punya hutang dengan Bilal, enggak ada urusan apa-apa, tapi dia bebaskan. Demikian juga budak-budak yang lainnya. Dan suka membantu dan paling banyak membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq ini pernah sih Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah ketika mau jihad. "Ya Rasulullah, ini separuh hartaku. Aku berikan di jalan Allah untuk jihad fi jabilillah. Separuhnya." "Terus apa yang kamu tinggalkan untuk istri dan anakmu?" "Separuhnya ya Rasulullah." Tahu-tahu muncullah Abu Bakar As-Siddiq. "Ya Rasulullah, ini hartaku seluruhnya. Aku serahkan jalan Allah subhanahu wa ta'ala." "Loh, nanti untuk anakmu dan keluargamu gimana? Untuk istri dan anak-anakmu?" "Aku, apa yang kamu tinggalkan?" "Allah dan Rasulnya." Kata Umar, "Kalau begitu aku tidak pernah mengalahkan Abu Bakar selama-lamanya." Abu Bakar As-Siddiq mengeluarkan seluruh hartanya. Adapun untuk istri dan anak-anaknya, dia tinggalkan Allah dan Rasulnya. Ya Allah, ayat ini berkenaan dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Nah, radhiyallahu anhu, karena beliau mali ahadin indahu min nikmatin tujza, tidak ada seorang pun yang harus dia balas jasa-jasanya. Bahkan dia punya banyak jasa dengan orang lain. Kewajiban-kewajibannya, hutang-hutangnya semuanya sudah lunas. Bahkan dia membantu si fulan, membantu si alan, luar biasa. Maka Allah menyatakan orang yang bertakwa adalah wa mali ahadin indahu min nikmatin tujza, yang dia tidak punya ketanggungjawab, tidak punya kewajiban untuk membalas jasa-jasa mereka. Tidak ada seorang pun di sisinya dari kenikmatan yang dia harus balas. Hatta wala Rasulullah, sampai-sampai sekalipun Rasulullah. Karena beliau baik. "Ya Rasulullah, kayak kita hijrah. Ini, saya punya kuda atau unta. Silakan pilih mana yang kamu sukai, ambil untukmu." Rasul milih yang ini. "Berapa harganya?" "Gratis ya Rasulullah. Ini untukmu." "Tidak, saman dan harga." Rasulullah juga punya, enggak mau punya hutang banyak, hutang jasa. "Gratis ya Rasulullah, bayar." Walaupun lebih murah dibandingkan harga pasaran, tetap bayar supaya tidak utang jasa. Rasul juga enggak mau terlalu banyak utang jasa. Walaupun enggak bisa memberi semahal, tapi enggak mau banyak utang jasa. Abu Bakar As-Siddiq enggak punya hutang dan orang lain enggak punya, bahkan dia memberikan hutang dan orang lain. Dia membiayai saudaranya, sanaknya, memberikan mukafa'ah kepada mereka. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Sekalipun Rasulullah SAW tidak ada jasa yang harus dia bayar, illa nikmatar rasul, kecuali nikmat seorang rasul. allati la yumkin jazauha, yang mana Abu Bakar Siddiq tidak mungkin bisa membalasnya. Kenapa? Nabi Muhammad sebagai Rasul. Wahiyya ni'matu da'wah, yang pernah mendakwahinya. Ila dinil Islam, kepada agama Islam. Wa ta'limul huda, dan mengajarkan petunjuk. Wa dinil haq, dan mengajarkan agama yang lurus. Maka ini enggak bisa dibayar. Mau bayar pakai apa? Dia mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah, sehingga Abu Bakar Siddiq mendapat hidayah, hidayah Islam, hidayah iman. Ini nikmat yang luar biasa. Mau balas pakai apa? Abu Bakar Siddiq enggak mampu untuk membalas yang demikian ini. Ini ilmu ini harta yang sangat mahal, yang luar biasa. Maka jangan remehkan dakwah ila Allah. Sampaikan al-haq. Orang yang membantumu, memberikan bantuan kepadamu, doakan. Bisa kamu dakwai, kamu enggak bisa membalasnya, minimal doakan. Kalau bisa, kamu ajarkan al-haq. Nanti taklimnya, ada taklim sini, di sini-sini. Itu petunjuk luar biasa. Nah, bimbing. Oh iya, ini ada, saya dapat ilmu nih, sampaikan ilmu. Itu balasan yang lebih mahal daripada apa yang diberikan kepadamu. Maka balas setiap kebaikan yang diberikan kepada kita, balas. Nah, kalau enggak bisa, dan dakwah itu lebih baik. Ya. Tapi dengan lemah lembut, yang tidak menyakitkan hatinya. Yang tujuan kita supaya dia selamat. Bukan untuk berbantah-bantahan. Tapi ini hadis hak loh. Akhirnya ribut, jangan. Gimana ya supaya dia bisa selamat? Tujuannya harus tercapai. Sampaikan qaulullah wa qaul Rasulullah. Kalau enggak bisa sama sekali, ya udah, minimal ucapkan jazakumullah khairan. Sehingga kita enggak banyak utang jasa dengan orang lain. Nah, Abu Bakar Siddiq enggak punya tanggungan. Semuanya juga sudah tunaikan, bahkan banyak jasa-jasa beliau kepada orang lain. Termasuk enggak punya tanggungan kepada Rasulullah kecuali satu. Rasulullah mendakwai beliau kepada Islam, membimbing beliau, mengajarkan agama yang lurus, maka ini tidak bisa beliau balas. Fa inna lillahi wa rasulihi al-manna ala kulli ahad, karena Allah dan Rasulnya memiliki karunia yang tidak ada seorang pun yang mampu untuk membalasnya. Allah memberikan hidayah, Rasulullah sebagai perantara, mendakwai mereka sehingga dapat hidayah Allah, ini tidak bisa mereka balas. Minna la yumkin laha jazaa' wa la muqabalah, karunia, kenikmatan yang tidak mungkin bisa membalasnya. Fa innaha mutanawilah li kulli man ittasafa bihadzal wasf, maka ayat ini juga turun berkenaan siapa saja yang memiliki sifat seperti Abu Bakar As-Siddiq. Siapa saja yang dia tidak ada tanggungan, kewajiban yang harus dia tunaikan. Karena semuanya dia sudah kerjakan. Kewajiban-kewajiban. Hutang-hutangnya. Kewajiban yang lainnya. Dia sudah bayar semuanya. Lunas semuanya. Bahkan dia lebihkan. Ini untuk si fulan. Ini untuk membiayai si fulan. Ini luar biasa. Ini ayat ini berlaku untuk mereka. Dialah orang yang bertakwa. Yang mana la yaslaha illa. Yang tidak akan masuk dalam neraka yang menyala-nyala. Kecuali orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Yaitu mereka yang tidak punya tanggung jawab atau tidak punya beban untuk dia tunaikan lagi, karena sudah dia tunaikan semuanya, bahkan dia punya jasa-jasa untuk orang lain yang dia keluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Naam, barakallahu fikum. Falam yabqa li ahadin alaihi minal khalqi ni'matun tujza, maka tidak tersisa bagi seorang pun kewajibannya dari makhluk ini yang harus dia balaskan nikmatannya. Artinya sudah lunas semua, sudah beres semua. Fabaqiyat a'maluhu khalisah, maka yang tersisa adalah amalan-amalan yang murni, betul-betul karena Allah, di wajhillahi ta'ala, mencari wajah Allah. Kewajiban lah tunas galau. Hutang-hutang lah beres semua. Apapun kewajiban, hutang-hutang anaknya, istrinya, semacam dia beresan semua. Akhirnya setelah itu, amalan dia murni karena Allah. Tak ada tanggungan lagi. Baru yang sunnah-sunnah bermanfaat. Membantu si fulan akan bermanfaat. Ya rahmukallah. Semuanya bermanfaat. Itulah amalan yang ikhlas namanya. Kalau masih ada tanggungan itu belum ikhlas. Mengurangi keikhlasan. Walihada qala. Oleh sebab itu Allah firman. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Wala sawfa yardha. Kecuali dalam rangka untuk mencari wajah Allah. mencari wajah Rabb-nya yang maha tinggi, nanti dia pasti akan ridho. Hadzal atqa bima yu'tiyahu Allah min anwa'il karamat. Ini adalah pemberian Allah kepada orang-orang yang bertakwa berupa berbagai macam kemuliaan-kemuliaan, wal masubat, dan pahala-pahala yang Allah berikan padanya di dalam jannah, yang pasti dia akan ridho, pasti dia suka, pasti dia senang, dan pasti dia puas dengan pemberian Allah kemuliaan dan pahala-pahala di dalam jannah. Maka ikhwat fillah, selesailah tafsir surah Al-Lail dalam tafsir As-Sa'di, walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, ibrah, dan pelajaran yang terdapat di dalam surat Al-Lail ini. Allah bersumpah, menyebut dengan sumpah berbagai macam. Intinya usaha kita berbeda-beda. Upayakan kita ikhtiar kita yang terbaik. Tidak harus sama dengan orang lain, yang jelas yang terbaik, yang bikin Allah ridho, terutama yang berkaitan dengan harta. Kewajiban kita tunaikan dulu, kewajiban kita selesaikan dulu, baru kerjakan yang sunnah-sunnah. Semoga kita akan puas dan ridho dengan apa yang Allah akan balas nanti pada yaumul kiamah, karena amalan itulah yang termasuk amalan yang ikhlas. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, rahimakumullah.